Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada pembahasan yang lalu telah kita lewati dua keutamaan tentang zikrullah, keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Syekh rahimallahu taala, ala bi dzikrillahi hayatul qulub. Dengan seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan hidup. Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati itu akan tenang. Sehingga dinilai ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup atau matinya hati seseorang tatkala sejauh mana dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama membagi bahwasanya hati itu kepada tiga bagian. Bahwasanya di sana ada qalbun hayyun, hati yang hidup, wa qalbun mayyit, dan juga hati yang mati, wa qalbun mariyum, dan hati yang berpenyakit. Maka pembeda antara hidup dan mati hati seseorang tiada lain dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang disebutkan dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari wa Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan, permisalan seseorang yang dia mengingat Rabbnya dan dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya, seseorang yang senantiasa mengingat Allah dengan seseorang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan yang mati. Tanya. Maka siapa saja di antara kita, di antara kaum muslimin yang hidup hatinya, maka pastilah dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ar-ruju' ila Allah azza wa jalla. Sebaliknya, dinilai wafat atau matinya hati seseorang tatkala lalai, terlena, bahkan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim, dan ini lafaz Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul baiti alladhi yudhkaru Allahu fihi wal baiti alladhi la yudhkaru Allahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan suatu rumah yang di dalam rumah tersebut diingat Allah Subhanahu wa taala, disebut Allah Subhanahu wa taala, dengan perumpamaan rumah yang tidak diingat Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dia ma'mur dengan nawafil, salat-salat sunnah, qiraatul Quran, ataupun zikir yang bersifat umum yang dilakukan oleh sahibul bait, pemilik rumah tersebut, dengan rumah yang sepi, yang tidak ada di sana ditegakkan salat-salat nawafil, tidak ada di sana qiraatul Quran, ataupun zikir illallah, maka ini perumpamaannya seperti yang hidup dan yang mati. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan yang di sana hening dan sepi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut Allah Subhanahu wa taala, tidak dibacakan Al-Qur'an di kuburan-kuburan ataupun zikir-zikir yang lain. Dan yang kedua, ikhwati fillah rahimin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizallahu taala, bahwasanya dengan zikrullah seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tu'til badan al-quwwah wan nashaat. Dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang akan menguatkan dan memberikan semangat terhadap badan-badan kita. Apa yang kita sebutkan bagaimana hayatul ulama, hayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ba'dahum min as-salihin. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana perjalanan mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai pun para ulama di zaman kita. Iwallah, maka jikalau antum lihat kehidupan dan kesemangatan mereka dalam beribadah, kekuatan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal itu disebabkan karena senantiasa mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka dikuatkan dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan, dalam talabul ilmi dan yang lainnya, dikarenakan makanan dan makanan. La. Kalla, sekali lagi tidak. Atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar di suatu hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajada Abu Bakrin wa Umar, dan menemukan di area luar rumahnya Abu Bakar dan Umar. Seraya dikatakan, ma akhrajakuma min buyutikuma, apa yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian? Qala al-ju'. Dijawab oleh Umar, dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, rasa laparlah yang telah mengeluarkan kami. Maka ternyata hal itu sama. Kharajtu alladhi akhrajakuma, maka aku pun keluar sebagaimana kalian keluar, yaitu lapar. Demikian pula apa yang kita lewati dari kisah Abi Hurairah radhiyallahu taala an tentang keutamaan ilmu pada majlis-majlis yang telah berlalu, letih dan payahnya, lapar dan hausnya yang terjadi pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menimba ilmu di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah hal itu ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mundur, mereka loyo dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengalami keletihan dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali-kali tidak, ikhwatu fillah. Demikian pula para ulama yang setelahnya sampai zaman kita sekarang ini, apa rahasianya? Apa di balik kekuatan mereka mampu menimba ilmu berpuluh-puluh tahun, waktu yang panjang? Apakah di sana ada rahasia dari makanan-makanan yang lezat yang mereka temukan di majelis ilmu? Apakah di sana ada hidangan-hidangan yang nikmat di halaqatul ulama wal masyayikh? Tentunya tidak, ikhwati fillah. Yang mereka dapatkan adalah hidangan ilmu yang membuat mereka tuma'nina, murtah, lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Itu rahasianya, tidak lain ini semua yang membuat mereka semangat dan semangat kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga dikisahkan di antara mereka ada yang mereka berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam harinya ketika pasukan istirahat, beliau bersolat malam, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau lakukan jauh di luar apa yang diketahui oleh teman-temannya. Kemudian beliau lanjutkan tidurnya dan bangun di pagi hari dalam keadaan kuat dan semangat. Berbeda dengan orang-orang yang tidur pulas dari sore hari sampai pagi, bangun dalam keadaan malas dan yang lainnya. Maka rahasia di balik itu ikhwatillah, tiada lain adalah zikrullah. Seseorang al-luju ilallah, kembali kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT, senantiasa lisannya basah dalam mengingat Allah SWT. Oleh karenanya itu, para ulama meskipun mereka capek di siang hari untuk menimba ilmu, mengumpulkan dan mengumpulkan, berkeliling dan berkeliling dari satu majlis ke majlis yang lain, di malam hari mereka memperbaiki catatan-catatan mereka, dilanjutkan dengan ibadah nawafil di malam hari, dari salatnya, dari qiraatul Quran, qiraatul hadith, kemudian sampai pagi lagi disambung. Ternyata yang menguatkan mereka tiada lain yaitu zikrullah, mengingat Allah SWT, bukan perkara-perkara yang lain. Tanya. Sehingga sungguh ikhwatullah, jika di sana ada faktor yang lain, sungguh hal itu lebih kita dapatkan di zaman kita sekarang ini, jikalau ada yang mengalahkan dari zikrullah azza wa jalla. Tetapi ternyata seseorang kembali dan mengingat Allah SWT, itulah faktor yang terbesar yang akan memberikan kekuatan pada dirinya, yang hal itu tentunya tidak dikira dan tidak disangka. Tayyib. Maka hal itu tentunya bitajarrub dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Mungkin jika antum tanya, Abu Hani ada di sana jamunya. Jamu supaya kuat di pagi hari. Tayyib. Jamu supaya kuat belajar, kuat sholat malam, kuat berbuat taat. Kayaknya enggak ada. Tapi ternyata Al-Islam Sunnah membimbing kepada kita untuk memberikan kekuatan itu semua tiada lain dengan mengingat Allah SWT. Kembali, jangan sampai engkau khawatir waktu malam engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca, untuk murajaatul Quran, ahadith dan yang lainnya, dari mempelajari ilmu, engkau akan kehilangan waktu untuk istirahat. Justru Allah akan ganti hal itu dengan kesemangatan dan kesemangatan dalam tubuh kita masing-masing. Tayyib. Dawaun. Ya, suatu obat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya khadhi fillah rahiman rahimakumullah, keutamaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta kebesaran-kebesaran yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Bal ja'alahu Allahu sababan lin-nasri wal falah. Allah jadikan dengan zikrullah sebagai sebab datangnya pertolongan dan keberhasilan, keberuntungan. Zikrullah sebagai sebab yang akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sebagaimana yang Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah nyatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertemu, berpapasan, berjumpa dengan sekelompok musuh di medan jihad, di pertempuran, dan musuh tersebut hendak membinasakan engkau tentunya. Fasbutu, kata Allah Subhanahu wa taala, tetaplah engkau kokoh teguh. Jangan lari. Jangan mental-mental, kata anak-anak sekarang, cemen, takut dengan musuh. Kecil. Fasbutu, kata Allah. Tetaplah kalian kokoh untuk menghadapi musuh. Hadapi. Sesungguhnya musuh Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang ditimpa dengan rasa ketakutan. Dan juga kata Allah SWT, wadkurullaha kathira, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Banyak-banyak mengingat Allah, kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga tidak ada ma anja min azabillah min zikrillah azza wa jalla, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah SWT kecuali zikrullah. Tidak ada yang menyelamatkan seorang dari kebinasaan kecuali dengan mengingat Allah SWT. Bagaimana Allah selamatkan para anbiya wal mursalin dari godaan atau dari gangguan-gangguan kaumnya disebabkan karena mereka senantiasa mengingat Allah SWT. Antum perhatikan bagaimana kisah para anbiya yang diuji oleh Allah SWT dengan kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya dari deretan para anbiya. Tiada lain yang menyelamatkan mereka tatkala mereka mengingat dan mengingat Allah SWT, menyandarkan urusannya kepada Allah SWT, maka itu sebagai sebab yang akan datangi pertolongan Allah SWT. Maka mustahil, ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, Allah SWT akan menurunkan pertolongannya kepada kaum mukminin yang mereka lalai atau bahkan lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuncinya, jalannya apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentunya ikhwatu fillah khusus ketika itu dalam medan jihad. Tapi tentunya yang namanya pertolongan Allah SWT am fi kulli syai, dalam setiap permasalahan. Jika seseorang ingin ditolong, dimudahkan oleh Allah SWT, maka tidaklah dia mengingat Allah. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, kesulitan terhadap pelajaran ilmu yang beliau hadapi, beliau senantiasa mengingat Allah, kembali kepada Allah SWT. Ya muallimu Sulaiman, atau ya muallimu Adam, allimni. Ya mufahhiman, ya mufahhim Sulaiman, fahimni. Meminta kepada Allah SWT untuk difahamkan, untuk diajari dalam perkara-perkara yang sulit. Sehingga tidaklah beliau Syekhul Islam mendapati suatu perkara yang dianggap sulit di sisinya, melainkan beliau dapati jalan keluarnya tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, dari keutamaan zikrullah, wa aidan fa huwa sababun li nailil ujuri wa maghfirati adz-dzunub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang seseorang akan mendapatkan berbagai macam balasan yang baik dan ampunan terhadap dosanya. Sebagaimana hal itu Allah nyatakan di surat Al-Ahzab, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kalangan mukminin dari laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah SWT, maka aku sediakan, kata Allah, adallah, Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Siapa saja di antara kalangan laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin yang banyak mengingat Allah SWT, maka Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Keutamaan yang sungguh sangat luar biasa ikhwan fillah. Ya, zikrullah dengan mengingat Allah SWT, maka pahala yang besarlah dan ampunan Allah SWT yang akan kita dapati. Dan yang kelima ya ikhwati fillah, dari keutamaan zikir, wa dzakiruna Allah hum ahlus sadaqi lil khair. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang sebagai orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebajikan. Para pengingat Allah lah yang mereka-mereka dikatakan sebagai orang-orang terdepan dalam melakukan kebajikan. Fakarja inda muslimin, datang dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu jalan, di satu lorong yang ada di Makkah. Famarra ala jabalin yuqal lahu Jumdan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ketika itu suatu bukit, suatu gunung yang dinamakan gunung tersebut sebagai Gunung Jumdan. Faqal, seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siru ada Jumdan sabaqal mufarridun. Berjalanlah kalian, lewatilah Gunung Jumdan, karena Gunung Jumdan tersebut telah dilewati oleh mufarridun. Gunung tersebut telah dilewati, telah dilalui oleh al-mufarridun. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapa mereka al-mufarridun wahai Rasulullah? Siapa mereka yang telah melalui gunung tersebut, bukit tersebut? Qala, azakiruna Allah katsira. Mereka lah orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah wa dzakirat, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Hum ahlus sabaqi lil khair. Mereka lah orang-orang yang terdepan yang melakukan kebajikan. Ya. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaluinya karena hal itu telah dilalui oleh orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dan ikannam ikhwat fillah rahimin rahimakumullah, dari kutaman zikrullah, kata Syekh Abdullah Ta'ala, fa zikrullahi silahuka ayyuhal muslim. Mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan senjata engkau wahai muslim. Yawma an taqduma ala rabbika fayaj'aluka fi dhilli 'arsyhi, yaitu di hari ketika engkau datang menghadap Rabbmu, kemudian Allah jadikan engkau di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga doa sebagaimana yang sering kita dengar sebagai silahul mu'min, senjatanya seorang mu'min. Yang dengannya seseorang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi nyatakan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la yadhillu ila dhilluh. Ada tujuh kelompok, ada tujuh golongan yang Allah SWT akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dinaungi ini tujuh kelompok saja? Apakah yang dapat naungan ini hanya tujuh kelompok saja? silakan jawab. Apa yang mendapat naungan ini hanya 7 kelompok? Hah? Apa yang kita lewati di usul sita? Al-Imam Syuyuti menulis suatu karya tulis tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan Allah SWT. Di antaranya ada 40 kriteria yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Sehingga hal ini bukan bab al-hasr, bukan pembatasan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain sampai beliau mengumpulkan 40 sifat orang-orang yang berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini disebutkan 7 kelompok yang diantaranya wa dzakara minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 kelompok tersebut wa rajulun dzakara Allahu khalian fa fadat 'ainah. Seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam hadis ini disebutkan rajul, tetapi al-hukmu 'am yashmalul mar'ah. Hukumnya umum mencakup perempuan. Adillah dalil-dalil yang menyatakan di situ ada lafaz lirijal wal hukmu yashmalu an-nisa, maka hukum pun mencakup perempuan pula. Kecuali di sana ada dalil yang mengkhususkan tentang salah satunya saja, khusus hal itu bagi laki-laki, khusus hal itu bagi perempuan. Maka baru ketika itu ya, nas tersebut sesuai dengan kekhususannya. Maka seseorang yang dia melihat Allah SWT bersendirian, menyendiri, menjauhkan diri dari saudara-saudara yang lainnya, berusaha untuk ikhlas supaya tidak diketahui orang lain, dan ketika itu fafadat 'ainah, mencucurkan kedua matanya air mata, ya, mencucurkan air mata dari kedua kelopak matanya. Tentunya, karena tentunya dengan menyendiri ini lebih untuk dia mendapatkan kekhusyuan dalam mengingat Allah SWT. Ya, maka kesempatan itulah, kriteria itulah orang-orang yang berhak mendapatkan naungan Allah SWT, bahkan berhak untuk dia diharamkan dari an-nar ketika kedua matanya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh dari keutamaan zikir ikhwati fillah, zikrullah sababun liqabuli du'a, mengingat Allah SWT sebagai sebab yang terimanya doa masing-masing di antara kita. Akan terimanya doa masing-masing di antara kita tiada lain dengan zikrullah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a 'indal bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, datang dari hadis Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathatun la yuraddu du'a'uhum, ada 3 kelompok yang tidak akan ditolak doa mereka. Berarti diterima. Kalau tidak ditolak berarti mereka diterima sebagai ahli al-qabul, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pengkabulan doa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, az-zakiru lillah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang terzalimi, terzalimi karena suatu perkara yang hak, yang benar. Tayyib. Wal imamul muqsid, dan imam yang adil. Wa hasanahu al-allamatul albani fi sahihah, dan di sini sahihkan oleh al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Dan dan dari apa yang telah kita lalui pula, bahwasanya dengan zikrullah yang kedelapan tentunya, dan ini tentunya mengulang apa yang telah berlalu, dengan mengingat Allah SWT sebagai sebab yang Allah pun akan ingat kepada dia. Fadhkuruni adhkurkum, Allah nyatakan ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Hal jazaul ihsan ila ihsan, tentunya Allah SWT akan balas kebaikan dengan kebaikan pula. Yang hal itu pun datang dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah taala, Allah SWT firmankan dalam hadis kudsinya yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah SWT, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, sesungguhnya aku bersama prasangka baik hambaku terhadap aku. Allah SWT menyatakan bahwasanya aku bersama hambaku dengan prasangka dia terhadapku. Maka jikalau antum husnudzan kepada Allah, dan itu yang seharusnya untuk kita husnudzan kepada Allah, maka Allah pun bersama husnudzan kita. Ya, berprasangka baik, beranggapan baik apa yang telah Allah berikan, Allah putuskan kepada masing-masing kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Tidak kita menyesalinya atau memungkirinya, menolaknya. Tapi Allah SWT bersama prasangka baik seorang hambanya terhadap dirinya subhanahu wa ta'ala. Dan aku, kata Allah, bersama dia tatkala dia mengingatku. Allah senantiasa beriringan dengan dia ketika dia mengingat Allah SWT bitaufiqihi wa inayatihi wa ilmihi wa riayatihi. Allah SWT bersama hambanya yang senantiasa mengingatnya dengan taufiknya, pertolongannya, ilmunya, hidayahnya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan jikalau dia, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, mengingatku, kata Allah, di dalam jiwanya, maka aku pun mengingat dia pada diriku sendiri. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ingat dia. Wa in dzakarani fi mara'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, dan jikalau dia menyebut Allah SWT, menyebutku, kata Allah, di tengah-tengah halayak orang-orang ramai, di tengah para pembesarnya, di tengah-tengah para saudaranya, disebut nama Allah SWT di tengah-tengah majlis, di tengah-tengah kerimunannya bersama orang lain, maka aku akan mengingat dia dengan ingatan yang terbaik, dengan sebutan yang terbaik di tengah-tengah para malaikat. Malaikatlah sebagai makhluk-makhluk Allah SWT yang berada di sisi Allah, maka Allah akan sebut dia di sisi Allah SWT tatkala masing-masing kita menyebut Allah SWT di tengah-tengah saudara-saudara kita yang berada, maka Allah akan balas dengan yang terbaik penyebutan dia di sisi para malaikatnya. Sebagai keutamaan yang sangat luar biasa, ikhwati fillah, disiarkan nama-nama antum di sisi malaikat sebagai hamba yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan tentunya yang jarang terjadi pada manusia. Adapun malaikat tidak dilakukan lagi, malaikat tidak disangsikan lagi, yang mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah SWT, la yafturun, tidak pernah merasa bosan memuji Allah SWT. Maka suatu keutamaan tersendiri dari manusia yang senantiasa dia mengingat dan mengingat Allah SWT, karena tentunya tabiat mereka lalai, bagaimana syaitan merupakan mereka dari Allah SWT. yang hal itu merupakan janji Allah SWT untuk melalaikan dan melupakan manusia. Fabi izzatika la ughyinnahum ajma'in, janji syaitan untuk menyesatkan mereka, untuk menyesatkan kita. Fabi ma'agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dikarenakan engkau telah menyesatkan aku, kata syaitan, mengusir dari jannah Allah SWT, maka niscaya akan aku halangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Demikian pula Allah nyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sebagai musuh-musuh yang senantiasa melalaikan manusia, menjauhkan manusia dari mengingat Allah SWT dari kalangan syaitan jin ataupun manusia. Sehingga bagaimana syaitan khatafillah merancang dan merancang perkara-perkara yang akan melalaikan kita, melupakan kita dari zikrullah. Tayyib. Dari elektroniknya, dari permainan dan yang lain-lain. Rancangan-rancangan syaitan, jeratan-jeratan syaitan dalam menjerat manusia ke lembah kelalaian. Disebutkan pula dalam hadis Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqul, ana ma 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi shafatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman mengatakan, menunjukkan hadis ini pun hadis kursi. Hadis kursi, yang hal itu adalah firman Allah SWT, tetapi derajatnya bukan derajat Al-Quran dan bukan dianggap sebagai ibadah dalam membacanya. Kata Allah SWT, aku bersama hambaku apabila dia mengingat aku, dan apabila bibirnya tergerak untuk menyebutku. Taharrakat bi syafatah, keutamaan pertolongan Allah, taufik, rahmat, hidayah, perhatian Allah SWT kepada dia tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah, ya, 7 atau 8 keutamaan zikrullah yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah taala secara ringkas kepada kita. Maka ini semua tiada lain, ikhwati fillah rahimana rahimakumullah, kembalinya bagaimana untuk kita menjaga nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada masing-masing kita, yaitu nikmatul lisan. Nikmat al-lisan, nikmat dalam kita mampu menjaga lisan, memalingkan lisan, yang hal itu Allah SWT telah sebutkan, telah singgung dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Tidak ada tentunya makhluk yang dijamin kesempurnaannya, kebaikannya, kebagusannya, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, melainkan manusia. Allah lengkapi penciptaan manusia dengan berbagai macam kesempurnaan, di antaranya al-lisan, ya, nikmatul lisan, yang dengannya kata Allah SWT, allamahul bayan, mengajarkan al-bayan, mengajarkan penjelasan, pengungkapan, bagaimana dia untuk mengutarakan, mengungkapkan isi hatinya. Maka dengan lisan itulah sebagai nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Oleh karenanya Allah SWT ingatkan, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafatayn. Bukankah kata Allah SWT, telah kami jadikan untuk manusia ainain, kedua mata. Telah kami jadikan pula lisan dan kedua bibir. Untuk apa itu? Untuk apa itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Tiada lain untuk manusia bersyukur, mampu menjaga, mampu memalingkan lisannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu membentuk lisannya sebagai lisan yang terbaik yang digunakan dalam mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan-lisan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai lisan yang terbaik, baik dengan membaca Al-Qur'an yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman di sisi Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-lisan tatkala dia gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an sebagai kitab yang mubarak yang membawa kebaikan yang banyak, maka dinyatakan oleh Rasul sebagai manusia yang terbaik yang dia mampu palingkan lisannya untuk mempelajari Al-Qur'an, kalamullah azza wajalla, bukan untuk mempelajari yang lain, bukan untuk mempelajari nyanyian ya, ataupun perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ataupun nasyid-nasyid yang ada. Yang nasyid-nasyid yang ada sekarang ini di zaman kita, kata para ulama, bukan seperti apa yang ada di zaman para sahabat atau para ulama, para salafun saleh sebelumnya. Ya. Sehingga selayaknya untuk dijauhi nasyid-nasyid yang ada yang dijumpai di zaman kita sekarang ini. Ataupun lisan yang digunakan untuk berdakwah ila Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas mendapat jaminannya akan kebaikan lisan yang digunakan untuk hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik lisannya? Siapa yang paling baik, paling bagus lisannya dibandingkan dengan orang yang dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada orang yang terbaik dibandingkan dengan orang yang menggunakan lisannya, ucapannya, perkataannya untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itulah sebagai ahsanun nasi alal itlaq. Manusia yang terbaik secara mutlak, secara umum. Tatkala lisannya, ucapannya digunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan zikir-zikir. Baik itu zikir yang mutlak, yang tidak mengenal waktu, yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani, itu mutlak, kapan saja, di waktu apa saja digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah wa ajran 'azima, maka pahala yang besar dan ampunan dosa yang Allah berikan kepadanya. Ataupun yang muqayyadah, zikrullah yang bersifat terkait dengan waktu tertentu. Ya, zikir pagi dan sore, zikir ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ya. Ataupun sifat-sifat yang di sana terkait dengan waktu atau tempat tertentu. Maka itu yang muqayyadah. Maka lisan-lisan itulah ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai lisan-lisan yang terbaik yang seyogianya untuk kita menjaganya dengan memalingkan hal itu kepada perkara-perkara yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terucap dari suatu lisan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lisankan. Sehingga faqulul kalam, Fakullu kalam muhasabun indallah. Setiap perkataan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka siapkah? Siapkah masing-masing kita untuk menjawab pertanyaan itu? Untuk menjawab ucapan-ucapan yang kita lontarkan? Perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya di hadapan Allah. Maka jika kita memahami ayat ini, tentunya kita sejak dini, sejak sekarang persiapkan apa yang hendak kita jawab di hadapan Allah SWT tentang ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Maka hati-hati, jangan sampai lisan digunakan dalam asyabu wasyatam, mencela, mencerca, ya. Baik itu mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ayat-ayatnya, mencela kaum muslimin, mencela wali-wali Allah. Maka Allah SWT nyatakan kepada mereka al-harb, al-halak, kebinasaan. Terlebih ikhwatifillah rahimah irmakumullah, masajidullah, masjid-masjid Allah SWT jangan digunakan untuk mencela dan mencerca. Ya Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, para walinya. Karena masjid memiliki hak yang hal itu bukan dalam rangka tajrih wa ta'adil, ya. Bukan dalam menjarh atau menta'adil. Maka tidak boleh untuk seorang berkata, berbicara, mencela dan mencerca, bahkan tentunya menjelekan orang-orang saleh, para ulama, ya. Dikatakan oleh ahlul hikmah, luhumul ulama ma'sumah, daging-dagingnya para ulama itu terjaga. Kemudian seseorang mencela, mencerca, menjelekan, ya, di masjid-masjid Allah SWT, maka lisan al-lisan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kecuali di sana ada maslahat dalam bab yang dikecualikan oleh para ulama, di antaranya berbicara dalam permasalahan tajrih wa ta'dil. Maka tentunya perkara-perkara yang dikecualikan oleh syariat ini boleh seseorang berkata tentang hal itu, dan hal itu pun bukan mencela, tetapi menjelaskan kesesatan, penyimpangan suatu tokoh tertentu, taib, ataupun suatu pemikiran tertentu yang hal itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara ta'yin atau secara umum disebut nama ataupun tidak, nama ataupun sifat. Tabbat yada abi lahab wa tab, disebutkan secara nama, secara nas, celaka tentang Abu Lahab. Disebutkan secara jelas, bahkan ditunjuk orangnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya khruju min dhi hadza qaumun yahqiruna salatuhum bi salatikum wa sawmuhum bi sawmikum wa yaqra'una al-Qur'an la yuzawiju tarafiyahum. Akan keluar dari orang ini, dari tokoh ini, suatu kaum yang sholat kalian tidak ada seberapanya dengan sholat mereka, puasa kalian tidak ada seberapanya dengan puasa mereka, dan mereka membaca Al-Quran tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Ditunjuk oleh Rasulullah orang ini, diperingatkan. Tayyib. Sehingga jika lo bukan dalam perkara itu menjelaskan tentang keberadaan seseorang, kekeliruan seseorang, maka gunakan masjidullah li dzikrillah, untuk mengingat Allah SWT. Gunakan lisan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasiq, dan membunuhnya sebagai kekafiran. Ya dan billah, wafaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, sini ada pertanyaan. Apa hukum mengambil KPR? Apa KPR singkatannya? Kredit kepemilikan rumah melalui bank syariah. Jawabannya bank syariah sopo. Istilahnya bank syariah milik siapa yang ada? Karena bank syariah yang ada justru lebih berbahaya daripada bank-bank yang lain. Ya, kalau bank yang lain jelas, ya, jelas kesesatannya, jelas kekeliruannya. Tapi bank syariah, baik itu syariah mandiri, ya, atau syariah yang lainnya dari yang menamakan syariah, dia hanya numpang nama, bahkan menjelekkan syariat. Karena syariat tidak mengajarkan seperti itu. Ya, tidak mengajarkan riba, baik itu riba nasyiah atau riba fadl. Ya. Maka sungguh sangat sedikit. Ada suatu pernah sering disebut oleh Syekh Abdul Rahman Abdullah Ta'ala, pernah ada suatu tokoh di Aden, seorang yang kaya, meminta fatwa, meminta arahan bagaimana untuk mengadakan suatu bank syariah. Ya. Maka Syekh memberikan ketentuan-ketentuan bank syariah seperti ini ketentuan. Tidak boleh ada ini dan itu. Maka tayyib, orang ini berjalan. Di awal-awal bagus, tidak ada seperti itu. Tapi berjalan dan berjalan, lama dan lama, akhirnya berjalan pula dengan bank-bank yang lain, sama. Tayyib. Sehingga khatibillah rahimah rahimahumullah, pada hakikatnya tidak ada bank syariah, kecuali mungkin di antara antum yang memang siap berkonsekuen, ya, untuk menjalankan bank tersebut sesuai dengan syariah ketentuan yang ada. Baik. Sehingga dihindari perkara ini. Hukum kredit pada dasarnya boleh ya khatibillah, meskipun sebagian para ulama ada yang menganggap haram secara mutlak. Ya. Tapi yang rajih, yang dipilih oleh Syekh Mukbil, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, boleh, tapi dengan syarat. Yaitu dengan syaratnya tadi. Syarat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala dalam Kitabul Buyu', di antaranya tidak ada leasing sifat atau orang yang ketiga. Dan dalam posisi ini kebanyakan bank, ya, selain tidak lepas dari ribanya, dan dia memposisikan sebagai orang yang ketiga dari pemilik BTN tersebut atau rumah tersebut. Sehingga yang lebih selamat dihindari, kecuali antum punya teman, ya, punya saudagar yang siap menyicilkan, dia yang beli, ya, antum nyicil kepada dia. Ya. Misalkan dia beli rumah tersebut 100 juta, dia cicilkan kepada antum 120 juta. Kalau antum berani silakan. Dengan catatan telah dilunasi oleh saudara kita yang pertama tadi. Maka kita menyicil kepada orang tersebut. Itu yang lebih selamat. Jika tidak bisa ya khatifillah, nabung. Ya. Nabung. Sebagian orang ada yang mengatakan darurat kita harus apa ngambil BTN. Baik. Ya. Yang namanya darurat ada ketentuannya ikhwan fillah. Ya. Dan sementara apa yang kita hadapi masih banyak kontrakan-kontrakan yang ada, dan itu lebih selamat untuk agama kita. Ya, lebih selamat untuk agama. Menghindar dari bermuamalah dengan riba salah satunya. Baik. Sehingga bersabar. Bersabar sedikit. Bersabar para ummahat, ya. Jangan mendesak para suami untuk punya rumah. Katanya kapan kita nikah, sudah lama kok kamu gak mampu buatkan saya rumah. Sabar, ya. Hidup di kontrakan, di petakan yang kecil itu lebih baik, lebih selamat. Maka antum lihat saudara-saudara kita yang sudah terjatuh pada ini, tidak bisa lari, ya. Mau gak mau dihadapkan dengan dua mudarat karena sudah terjatuh, maka harus siap untuk melunasinya. Dan ini beda ikhwatul fillah, beda dengan istilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al Fauzan, dengan pinjam meminjam atau gade menggade, mengkreditkan yang berakhir dengan kepemilikan. Bukan itu sifatnya, bukan seperti ini, ya. Bukan seperti kredit rumah atau kredit motor dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga isbiru ya ahla sunnah, sabarkan, nabung ya. Nabung sebulan berapa, mungkin sekian tahun bisa beli tanah ya. Sekian tahun bisa beli bata, beli bangunan dan yang lain. Disiapkan dari sekarang tabungan ya, mudah-mudahan ada kaplingan ahli sunnah, insyaallah. Tafadhal barakallahu fikum. Yang punya hajat tafadhal. Dan yang kedua, mengingat Allah di tengah umat, nanti Allah menyebut dia di tengah malaikat. Bagaimana dengan acara zikir bersama? Ini tentunya beda, ikhwati fillah. Zikir bersama ya, bersama siapa tokoh yang sudah meninggal sekarang, Arifin Ilham atau yang lainnya. Ini beda, bukan seperti itu. Mengingat mungkin antum di tengah-tengah manusia membaca la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Bukan manusia dikomando untuk zikir bersama, zikir jama'i. Ya, tidak seperti itu. Tayyib. Karena zikir jama'i tentunya suatu perkara yang tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyair atau bernasyid mengandung kesyirikan, tapi mereka biasa nangis karenanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apakah boleh? Ya. Tentunya tidak boleh. Bersyair saja atau bernasyid saja di zaman kita sekarang ini tidak ada yang selamat. Ini yang dinyatakan oleh para ulama. Ya. Yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman, yang beliau tahu dengan bahasanya sendiri. Kita enggak begitu faham nasyid-nasyid orang Arab, orang Saudi, orang Yaman. Tapi menurut penilaian para masyayikh, hal itu sungguh telah jauh dengan nasyid yang dikatakan atau yang dilontarkan oleh para ulama di zaman dulu ya. Dari isinya, kandungan-kandungannya berbeda. Sehingga Syekh sendiri dalam pembahasan kitab At-Tibyan ketika itu ya, ada di halaman Al-Quran untuk menjauhkan diri ya, jangan sampai seorang gemar mendengarkan atau mendendangkan nasyid yang ada atau banyak disiarkan di radio-radio Yaman atau Saudi ketika itu, meskipun tanpa alat musik. Terlebih jikalau nasyid tersebut atau syair tersebut mendapat terkandung kesyirikan di dalamnya, maka tentunya ini dijauhi. Ya. Karena seseorang menangis karena Allah SWT bukan dengan karena itu, bukan karena nyanyian atau lantunan syair ya. Salah satunya tadi dengan zikrullah fafadat ainah, kemudian dia mencucurkan air matanya ya. Mengingat kekurangannya, dosanya ya. Bukan dengan mendengarkan hal itu ya. Mendengarkan Al-Quran atau mau'idhah, nasihat-nasihat, maka itulah sebagai sarana untuk kita bisa menangis karena Allah SWT. Bukan dengan cara mendengarkan perkara-perkara yang seperti ini, atau nyanyian-nyanyian dan yang lainnya, ataupun drama, sandiwara ya, yang membuat sedih. Tidak. Tapi baca Al-Quran. Yang para ulama hayatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wal ulama, mereka hanya membaca satu ayat saja yang di sana tertera azab Allah, ampunan Allah SWT, mereka mampu untuk menyucurkan air mata. Bukan karena perkara yang lain. Ya, tapi karena ayat-ayat Allah SWT dibacakan kepada mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu barakallahu fikum.